ini ada pertanyaan dan saran. Semoga Allah merahmati kita semua. Mengapa ustaz-ustaz salafi tidak mau mengarang atau menulis buku? Misalnya dia kasih judul Mari Berkenalan Dengan Salafi atau yang semisalnya, agar kami orang-orang awam mengetahui mana kelompok yang mereka ikuti yang berada di atas kebenaran. Karena semua kelompok mengaku ahli sunnah, mereka memfitnah orang agar jangan mengikuti kajian-kajian pada salafi karena mereka antek-antek Yahudi, pembawa tugas iblis, atau lebih sesat daripada Al-Khawarij. Ini memang pernyataan antek-antek Yahudi, ini pernah dimuat di majalah Hidayatullah. Iya, pernah dimuat. Nah, dan tidak tahu syaitan mana yang mewahyukan kepada mereka hal itu. Iya. Tentang masalah tidak mau mengarang buku atau menulis, ya bukan tidak mau ya. Sudah ada tulisan-tulisan. Ya, tapi mungkin saudara kita yang bertanya belum pernah membacanya. Ya, dan di majalah Nasihat sendiri ada beberapa makalah yang pernah kita muat berkaitan dengan jalan as-salaf, siapa ahli sunnah, karakteristik dakwah salafiyah, kewajiban mengikuti as-salaf, itu ada di dalam rangkaian majalah. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ini kita akan bukukan insyaallah dalam buku tersendiri disertai dengan pembahasan yang lain. Diplaningkan dengan judul inilah dakwah salafiyah. Nah. Bagaimana hukum melakukan jihad di belakang penguasa yang zalim atau kafir? Ya. Kalau penguasa yang zalim tetap dilakukan jihad. Sepanjang dia muslim, zalim maupun baik, jihad ditegakkan di belakangnya. Dan ini ditegakkan oleh para ulama salaf dalam seluruh atau dalam berbagai buku-buku akidah dan kesepakatan di kalangan mereka, tidak ada silang pendapat. Adapun penguasa yang kafir berjihad di belakangnya bagaimana? Ini pembahasannya banyak dan cabangnya banyak. Ya, karena ini masalah tidak terjadi, maka saya tidak ingin membahas masalah yang tidak terjadi. Ya, untuk saat ini. Walaupun jawabannya ada, tapi saya pandang menguraikan jawaban itu pada apa yang kita hadapi saja. Nah. Bagaimana ke model pemahaman as-salaf? Sebab jemaah-jemaah atau kelompok yang lain juga berkata, kita juga mengikuti mereka. Ya, bagaimana caranya kita mengikuti mereka? Ya. Memang banyak dari kelompok, kalau ditanya pengajian, ayo bahas ilmu ini. Mereka kata, memang salafi kalau dari sisi ilmu, ya kita akui. Tapi mereka tidak ada yang datang ikut pengajian. Ya. Tidak ada yang datang ikut pengajian. Kenapa? Ya, tidak tahu, tanya sendiri sama mereka. Nah, ya, sebabnya ada sebagian isu-isu dakwah salafi itu keras ini, seperti yang saya terangkan tadi, kadang karena menasihati menjelaskan, oh dianggap terlalu keras. Ya, padahal semua dari kita menghendaki manusia mendapat hidayah siapapun dia. Ya, hanya dia muslim, kita harapkan dia kembali kepada jalan yang lurus. Kita harapkan dia kembali kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian saya nasihatkan kepada seluruh hadirin dan kepada seluruh ikhwah salafiyin untuk berlemah lembut kepada manusia. Kebanyakan manusia sekarang ini mereka tidak paham agama, perlu ditunjukkan, dijelaskan, diajar, diarahkan agar supaya mereka kenal. Ya. Nah, agar supaya mereka kenal dan berbaur dengan mereka adalah hal yang baik. Ya, sepanjang ia menjaga ketentuan-ketentuan dan etika, tidak menjatuhkan dirinya dalam hal yang membahayakan, ya, terkena syubhat maupun yang lainnya. Nah, sebab apabila seorang mendapat hidayah dengan perantaranya, itu adalah kebaikan yang sangat berharga untuknya. Kapan seorang dikatakan salafi? Apakah orang yang menegakkan sebagian sunnah bisa dikatakan seorang salafi? Ya. Sebenarnya klaim mengatakan saya salafi 100%, tidak ada yang berhak mengatakan diri seperti itu. Ya. Saya salafi, sudah berada di atas manhaj salaf. Ya. Klaim yang langsung seperti itu tidak ada. Tapi maksud penggunaan salafi, dia bernisbat kepada apa? Salafi ingin mengikuti jalan as-salaf. Ya, jelas ya? Sama kita kaum muslimin, kita memastikan diri kita apa? Muslim, mukmin. Kita harus menjalankan konsekuensi dari agama. Ya, menjalankan konsekuensi dari agama. Karena itu penamaan Salafi tidak cukup kalau dia bernama Salafi, tapi tidak ada konsekuensinya. Dia Salafi, tetapi bom-bom sembarang tempat. Ya. Itu bukan Salafi namanya. Kan begitu? Ya. Saya meminjam judul, ada kemarin apa, bagian ustaz kita yang nulis, ya bom-bom sembarang tempat. Ya. Dan ini bukan terkesan, kalau siapa yang membaca isinya, dia akan paham. Ya maksud dari ustaz kita ini, ya bukan artinya Salafi ini itu gemar bom-bom, enggak. Ya. Bukan artinya mereka bom-bom pada tempatnya. Iya, tidak. Tapi ini penjelasan tentang orang-orang yang berjihad tidak di atas jalan yang lurus. Iya, tidak di atas jalan yang lurus. Haruskah kita menikahi seorang yang memiliki manhaj yang sama, misalnya salah? Iya. Ini harusnya dibahas dengan pembahasan yang lebih umum. Iya. Kalau seorang ingin menikah, dia harus mencari pasangan yang baik untuknya, kan begitu? Pasangan yang saleh untuknya. Dan salah satu bentuk kesalehan, dia adalah orang yang lurus pemahamannya, kan begitu? Itu salah satu bentuk dari kriteria yang hendaknya dia miliki. Nah, ya. Kalau dia ingin menikah selain daripada itu untuk menjaga kehormatannya, itu urusan dia pribadi. Tapi kalau belakangan ada berkaitan dengan masalah agamanya, ada yang tidak didapatkan, maka ya, dia sendiri yang menanggungnya. Nah, karena itu seorang hendaknya banyak melakukan ikhtiar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jujur dalam menjalankan agama, banyak bertawakal kepada Rabb-nya, senantiasa bersabar, Allah tidak akan melantarkannya. Allah tidak akan melantarkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Apakah memakai celana pantalon, celana ketat? Maksudnya celana jeans yang ketat di sini maksudnya. Atau celana ya ketat. Katanya dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masih dikategorikan orang-orang yang mengikuti jalan as-salah? Bahkan ketika sholat, tetap memakai celana pantalon tersebut. Apakah syah sholatnya? Ya. Harus diketahui bahwa di dalam dakwah salafi itu ada namanya prinsip yang disepakati. Ada cabang-cabang. Prinsip yang disepakati ini adalah hal yang boleh dilanggar. Sebab siapa yang keluar darinya, dia telah meninggalkan jalan kaum muslimin. Dalam artian, dia akan berpisah dengan jalan as-salah. Kalau dia salah di dalam penerapan-penerapan cabang-cabang, itu belum tentu dia dikeluarkan dari salafiyah. Sebab orang bersalah wajar jatuh dalam apa? Kesalahan. Nah, kemudian di sini saya juga perlu ingatkan kepada seluruh hadirin, bukan dari ciri salafi dia harus datang pakai jubah, ya. Atau meminjam istilah sebagian ikhwah pakai gamis 3/4. Ya. Ya. Itu bukan ciri salafi, bukan ciri dia resmi jadi salafi harus pakai gamis, pakai jubah. Kalau anda pakai gamis, apa anda pakai gamis atau jubah bukan salafi. Ya. Dari mana dapat sifat salafi seperti itu? Ya, ini dimunculkannya oleh sebagian anak muda dan saya disayangkan ada sebagian kadang teman-teman kita baru belajar, ya semangatnya masya Allah. Kita hargai semangat tersebut, tapi ingat semangat itu tidak cukup, harus disertai dengan ilmu. Ya. Jangan karena semangat akhirnya muncul jurus asbun, asal bunyi. Nah, semuanya harus disampaikan dengan ilmu, bertindak dengan ilmu. Ya. Di dalam pakaian diatur dalam Islam kriteria umum. Pakaian tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir, satu. Pakaiannya, pakaian yang menutupi aurat, tidak menampakkan aurat. Pakaian tebal, tidak apa namanya menjadikan aurat itu transparan, bisa terlihat. Kemudian pakaiannya lebar, tidak ketat. Sebab kalau dia ketat bisa membentuk auratnya. Kemudian pakaiannya kalau laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, kalau perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya. Kemudian dia bukan pakaian ketenaran. Pakaian yang memang khusus dipakai oleh seorang untuk tampil beda. Ya. Ini bukan tampil beda, bagi jubah bukan tampil beda. Ya. Ada sebagian orang di Makassar sini mengatakan pakai jubah katanya jubah itu syuhrah. Ya. Padahal banyak mereka yang pernah belajar di Saudi sana. Ya. Pula pakaian ini pakaian syuhrah. Nggak tahu dari mana mereka ambil pemahaman seperti itu. Belajar dari mana mereka. Nah, pakaian syuhara tiap hari dia lihat ada di televisi, ada yang pakai jubah, ada yang pakai ini. Orang biasa melihatnya. Hal yang biasa dilihat itu bukan syuhara namanya. Bukan ketenaran. Ya. Biasa ya, sudah biasa. Kan begitu. Nah, baik, jadi itu ciri berpakaian. Ya. Ciri berpakaian. Dia pakaian apa saja silahkan. Boleh saja. Tapi kalau dia ingin lebih menampakkan cirinya, dia memakai kopiah misalnya, memakai gamis, memakai ini, ya silahkan. Ya. Orang punya kebiasaan sendiri dan alternatif sendiri yang dia pandang. Tapi jangan menganggap itu sunnah harus diikuti begini. Ya. Sampai saya pernah dengar ada ikhwah yang menegur. Biasa ada teman-teman yang baru datang pengajian, dia masih pakai biasa. Ya. Ditegur, ya bagus nggak bapak pakai gamis 3/4, ya supaya jadi salafi gitu. Ya saya nggak paham dari mana belajar apa namanya pemahamannya seperti ini, dari mana dia dengarkan. Nah, mungkin kalau hadir di pengajian ngantuk-ngantuk, ya kurang paham, kurang ini, ya hendaknya diperbaiki hal-hal yang seperti ini. Kalau ada ikhwah yang cenderung melakukannya, jadi ya ditegur, jangan dipersempit dakwah ini. Ya, nah. Dakwah ini bukan seperti ucapan Arabi itu. Ya. Tahu Arabi yang datang kepada Nabi? Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah Nabi Muhammad saya. Ya Allah, rahmatilah saya dan rahmati Nabi Muhammad saya. Ya. Bagaimana caranya pengampunan dan rahmat untuk dia dan Nabi Muhammad saya? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, lapada tahajjar tawasi'a. Sungguhnya kamu ini telah apa namanya mempersempit sekali. Rahmat Allah yang begitu luas kau sempitkan. Nah, maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafi ini tidak menerima orang lain masuk. Itu salah. Siapa yang mengesankan seperti ini, dia harus bertanggungjawabkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada di dalam dakwah salafi seperti itu. Iya. Dan siapa yang membuat orang lari dari dakwah salafi ini karena tingkahnya, ya, maka ini artinya dia membuat lari dari agama Allah. Nah, dan hati-hati dengan hal yang seperti ini. Karena itulah sering saya ingatkan bahwa masa ini masa manusia kebanyakannya jahil akan tuntunan agama, enggak paham. Ya. Orang yang berkecimpung saja di dakwah hizbiyah, kalau kita bicara dengan baik, ya. Dan dia adalah orang yang ingin menerima kebenaran, insyaallah dia akan kembali. Dan saya sudah praktek, sudah berpengalaman banyak orang yang alhamdulillah, ya, dengan kita berbicara tutur bahasa yang baik, kita terarah dan nampak, ya. Bagi orang tersebut bahwa kita hendak menasihatinya, mengajaknya kepada kebaikan, dia menerimanya. Tapi kalau penyampaian diterjemah permusuhan atau diterjemah sebagai apa namanya kebencian, akhirnya agak repot. Makanya hendaknya seorang itu dalam membahasakan bahasa mengajar, ya bahasa menunjukkan dia semangat, saudaranya mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang jam 3. Satu pertanyaan lagi ya. Di media masa dikatakan bahwa Sifuddin Zuhri adalah murid dari Syekh Mukbir bin Hadi yang belajar di Yaman pada tahun 1991. Ya. Ini dari mana dia dapat di mas media ini? Siapa yang mewahyukan kepadanya? Ya. Saya mau kasih informasi lain untuk antum yang menulis ini. Ada di berita lain ditulis bahwa Sifuddin Zuhri belajar dari tahun 95 sampai 9 berapa gitu, saya lupa. 96 atau 97. Ya, yang mana yang antum percaya dari dua mas media itu? Ya. Semuanya tidak ada yang menjelaskan sumbernya dari mana. Yang jelas orang yang bernama Sifuddin Zuhri tidak pernah ada dikenal dari daftar murid-murid yang pernah belajar ke Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Apalagi dia di tahun 91. Tahun 91 belum ada orang Indonesia yang datang ke sana. Kecuali satu orang pernah berkunjung saja sebelumnya. Jelas? Bukan sebelumnya, setelahnya. Sekedar berkunjung. Ya. Kalau model-model Sifuddin Az-Zuhri ini di Yaman, ya memang banyak, tapi bukan di tempat Syekh Mukbil, di tempat lain. Ya. Saya bisa tunjukkan tempat-tempatnya. Nah, sebab memang mereka basisnya diketahui. Ya. Siapa yang biasa mencetuskan pemikiran seperti ini itu diketahui orang-orangnya. Ya. Diketahui orang-orangnya. Nah, ya. Jangan karena dia pernah belajar di Yaman, dikatakan semuanya di Yaman. Ya. Tidak benar itu. Nah, Baik, sekiranya cukup berhenti sini dan mohon maaf atas waktu yang telah berlalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.